الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Tayyib, pada kajian sore hari ini, kitab Al-Adabul Mufrad, kemudian kita baca yang sahih-sahihnya saja. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab ma yu'tal abdu ala rifqi, perkara yang diberikan kepada hamba atas sifatnya yang lemah lembut. Perkara yang diberikan kepada hamba atas sifatnya yang lemah lembut. Jadi barakallahu fikum, akan dibahas di sini bahwasanya seorang hamba yang memiliki sifat lemah lembut, dia akan mendapatkan sesuatu yang spesial dari Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Musa, telah menceritakan kepada kami Musa, qala haddatsana Hammad, telah menceritakan kepada kami Hammad, an Humaid, dari Humaid, anil Hasan, dari Al Hasan, an Abdullah ibni Mughaffal, dari Abdullah ibni Mughaffal. Ini sahabat yang meriwayatkan dari Nabi adalah Abdullah ibni Mughaffal radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, beliau bersabda, innallaha rafiq yuhibbur rifqa, sesungguhnya Allah maha lembut, yuhibbur rifqa, Allah mencintai kelemah lembutan, wa yu'ti alaihi, dan Allah memberikan atas sifat lemah lembut, ma la yu'ti alal unfi, sesuatu yang tidak diberikan pada sikap dan sifat kasar. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam Sahih Al-Adabul Mufrad. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Pada hadis ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan Nabi menyatakan innallaha rafiq yuhibbur rifqa. Sesungguhnya Allah maha lembut dan mencintai sifat kelemah lembutan. Barakallahu fikum. Disebutkan di antara sifat kelemah lembutan Allah ala atau biibadihi kepada hamba-hambanya, ya, di antara bentuk Allah Subhanahu wa taala lembut terhadap hamba-hambanya, adamu ta'jilihil uqubah lil usati min khalqihi. Allah tidak terburu-buru memberikan hukuman kepada hambanya yang bermaksiat. Tidak buru-buru, tidak langsung salah kemudian diberi hukuman. Berbeda dengan di dunia, ya, ketika seseorang memiliki kesalahan, pelanggaran terhadap hak orang lain, terkadang langsung, ya, langsung dibalas. Namun Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada hambanya tatkala di dunia ini, Allah masih tidak terburu-buru. Bal innahu ta'ala yumhiluhum hatta yatubu. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengulur, menunda sampai mereka mau bertaubat. Sampai mereka sadar hendak bertaubat. Maka yang bertaubat walhamdulillah, yang tidak bertaubat maka keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala tetap berlaku nanti pada hari kiamat. Jadi di antara bentuk kelemah lembutan Allah kepada hambanya, Allah masih memberikan tangguh, tidak langsung memberikan hukuman kepada hambanya yang bermaksiat. Sementara seorang insan setiap hari itu melakukan kemaksiatan, sadar atau tidak. Entah itu maksiat yang besar atau yang kecil. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadits qudsi jelas menyatakan, ya bani Adam, innakum tukhti'una billaili wan nahar. Wahai bani Adam, sesungguhnya kalian sering melakukan kesalahan. Entah itu pada malam maupun siang. Sadar atau tidak. Maka tidak ada seorang pun yang terlepas dari kesalahan. Maka yang terbaik adalah mereka-mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kemudian Nabi menyatakan, wa yu'ti alaihi ma la yu'ti alal unfi. Dan Allah memberikan atas sifat sikap kelemah lembutan sesuatu yang tidak diberikan pada sikap kasar. Barakallahu fikum. Pada sifat lemah lembut saja itu ada asana pujian al-hasan, pujian yang baik. Tentu bagi orang yang memiliki sifat lemah lembut juga mendapatkan pujian. Dia mendapatkan pahala. Sesuatu yang tidak diberikan pada sikap kasar. Jadi orang yang memiliki sifat lemah lembut ketika bertindak, entah ketika menasehati, ketika berdakwah, ketika bergaul, maka yang pertama as-sana'ul hasan, dia mendapatkan pujian yang baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para malaikat. Dan juga pujian dari manusia. Wa tawfiq fil a'mal ma'a salahil bali wa nailil matalib wa tahqiqil ma'arib. Dia mendapatkan taufik, bimbingan dalam amalan, disertai dengan perbaikan keadaan dia, ya sedikit demi sedikit, dan dia mendapatkan apa yang dia cita-citakan dari keperluan yang dia butuhkan. Ini diantara sifat lemah lembut. Ini di dunia. Amma fil akhirah, adapun di akhirat, fa ajrun azim wa thawabun jazil. Dia mendapatkan pahala yang besar dan ganjaran yang sempurna bagi orang yang memiliki sifat rifqa, yakni lemah lembut. Barakallahu fikum. Dan Allah menyatakan, yu'ti alaihi ma la yu'ti alal unfi. Nabi menyatakan, yu'ti alaihi ma la yu'ti alal unfi. Allah memberikan sesuatu yang istimewa atas sifat lemah lembut, yakni sesuatu yang tidak diberikan pada sikap kasar. Adapun sikap kasar, barakallahu fikum, akan mendapatkan kejelekan yang semisal. Ya, akan mendapatkan kejelekan yang semisal. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, barakallahu fikum, bahwasanya kelemah lembutan itu tidaklah mendatangkan malaikat kebaikan dan sesuatu yang bisa memperindah. Sebaliknya, sikap kasar tidaklah mendatangkan sesuatu kecuali kejelekan dan sesuatu yang merusak. Beda kasar, beda tegas. Ya. Kalau kasar, barakallahu fikum, tidak ada hikmah padanya. Kalau tegas, itu dilihat. Ya, kalau tegasnya pada tempatnya, maka itu ada hikmahnya. Terkadang dakwah itu dibangun di atas al-hilmu, ya, lembut, santun, terkadang dengan syiddah, tegas. Barakallahu fikum. Tayyib. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebutkan oleh para ulama, al-hilmu sayyidul akhlak. Sifat lemah lembut, termasuk padanya ar-rifqu. Termasuk ya, pangkal dari akhlak yang baik. Dan itu termasuk akhlak yang Allah cintai. Dikarenakan sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda kepada sahabat beliau Asad Abdu Qais. Nabi menyatakan inna fika khoslatain yuhibbuhumallah. Sesungguhnya pada dirimu itu ada dua perangai yang Allah cintai. Perangai pertama al-hilmu, lembut, santun. Menghadapi segala sesuatu dengan tenang. Yang kedua, wal-anah, teliti, tidak gerusa-gerusu. Ini yang ada pada sahabat yang mulia, Asad Abdul Qais. Barakallahu fikum. Beliau memiliki sifat santun ketika bergaul, berdakwah, dan juga teliti. Akhirnya, beliau memiliki kewibawaan. Ya, didekati oleh orang-orang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nabi kita supaya ketika berdakwah jangan ghalidzul qalbi, keras kaku. Ya, tetapi dengan santun. Barakallahu fikum. Dan disebutkan oleh para ulama, man yad'un nasa ilal huda birihtin wa talattuf khairun minal ladzi yad'u biunfin wa syiddah. Orang yang berdakwah, mendakwai manusia kepada petunjuk dengan lemah lembut dan santun, itu lebih baik daripada dia berdakwah dengan keras dan tegas. Barakallahu fikum. Namun di sini ada rincian. Ada rincian. Apabila kondisi mengharuskan dia tegas, contohnya kepada orang yang memang membahayakan umat, ahli maksiat yang terang-terangan, ya, ahli bid'ah yang terang-terangan, tokohnya, ya, sudah dinasihati dengan lembut, bertahap dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, masih tambah menjadi-jadi, maka idza kanal mahal la yaqbal illa syiddah fa'alaika biha. Kalau keadaan mengharuskan tidak diterima dengan lemah lembut tapi bisa diterima dengan tegas, maka wajib dengan tegas saat itu. Ya, sebagaimana Nabi pernah tegas kepada sebagian para sahabat. Ya, yang ternyata barakallahu fikum, ya, bisa mengakibatkan terjadinya fitnah. Seperti ada sebagian sahabat, ya, yang akhirnya memenggal kepala barakallahu fikum seorang yang menjadi lawan Nabi dikarenakan mengucapkan la ilaha illallah. Namun ternyata ketika sahabat tersebut sudah pergi, menyerang kembali sampai demikian seterusnya, akhirnya dipenggal juga. Maka Nabi menegur dengan keras. Wa idza kana al-mahallu la yaqbalu illa rifqa fala tata'adda rifqa. Namun apabila ketika berdakwah keadaan itu mengharuskan dengan lemah lembut, dia awam. Ya. Kemudian latar belakangnya bukan orang yang paham agama. Keadaannya harus dengan lemah lembut, maka tidak boleh melampaui lemah lembut dengan kasar, tidak boleh. Harus dengan lemah lembut. Tetapi kalau bisa dengan lembut, dengan tegas kepada dia, memang mungkin hati dia itu sudah tahan banting, maka mengedepankan lemah lembut itu lebih baik daripada dengan tegas. Barakallahu fikum. Kemudian wallahu ta'ala yaj'alu lirrifqi atharan la yaj'alu lil unfi. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan pada sifat lemah lembut itu ada efek sesuatu yang tidak Allah berikan pada sifat kasar. Ya. Beda. Ketika Nabi mendapati seorang Arab Badui buang air kecil di pojok masjid, para sahabat menghardik supaya untuk menghentikan buang air kecilnya mendadak. Ya, Nabi yang terbimbing dengan wahyu barakallahu fikum yang telah ditempa dengan ujian demi ujian sehingga terbentuk karakter yang sabar pada diri beliau, beliau menyuruh para sahabat untuk diam. Biarkan Arab Badui tersebut meneruskan, menyelesaikan buang air kecilnya. Setelah itu dinasihati dengan lembut. Setelah dinasihati dengan lembut, doa Arab Badui ini karena memang dia memiliki hati yang kasar, ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, jangan rahmati yang lainnya. Seandainya Nabi juga kasar, tentu ya Badui ini akan mungkin tidak berdoa seperti itu. Banyak lagi barakallahu fikum, ya, ketika Nabi sedang berjalan bersama para sahabat, tiba-tiba ada Arab Badui menarik ridak Nabi. Ya, ridak itu selendang atau semacam surban yang diikatkan di leher, ditarik sampai membekas di leher beliau. Diminta uangnya. Dalam keadaan Nabi bersama para sahabat, para sahabat hendak menghabisi orang tersebut. Namun Nabi barakallahu fikum, ya, meminta para sahabat untuk tenang dan diberi uang, ya, didakwai. Walhamdulillah, itu semua membawa kepada hidayah. Barakallahu fikum. Kemudian li'anna an-nas la yumkinu ayyastajibu ma'al unfi illa man kana fajiran. Dan manusia keumumannya itu tidak mungkin didakwai dengan kasar kecuali bagi mereka-mereka yang fajir, yang kemaksiatannya itu terang-terangan bahkan menyerukan untuk bermaksiat. Maka harus tegas. Yang namanya tegas itu ya tetap dengan ilmu, ya, dengan hikmah. Atau kepada orang yang mangka nafi tabaihi al khubtu wal makru wal iltiwa wal i'wijat. Atau kepada orang yang memang pada hatinya itu ada makar, niatannya bengkok dan melenceng. Sebagaimana barakallahu fikum, sahabat yang mulia Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah memukul, ya, salah satu dari rakyat beliau yang selalu membawakan ayat-ayat mutasyabihat. Dipukul dengan pelapah kurma kepalanya sampai berdarah. Kemudian orang tersebut mengatakan, wahai Amirul Mukminin, kalau engkau hendak membunuhku, bunuhlah dengan cara yang lembut. Maka beliau memerintahkan supaya dia diam, tidak menyampaikan ayat-ayat yang mutasyabihat, yang menyesatkan. Banyak para sahabat atau tabi'in, tabi'in yang ada saat itu. Barakallahu fikum. Akhirnya ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dia barakallahu fikum taubat. Beda kepala, beda wajah. Yang dilarang itu adalah memukul wajah. Kalau memukul kepala karena satu keadaan, ya, barakallahu fikum, tidak mengapa. Tetapi dilihat, kalau ini kasusnya Umar bin Khattab kepada orang yang membawa pemikiran yang menyesatkan. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tayyib. Kemudian, ya, faedah yang bisa diambil dari hadis ini, yang pertama, bayan anna min asma'illah al-husna ar-rahiq. Hadis ini menjelaskan bahwasanya di antara nama-nama Allah Al-Husna adalah Ar-Rafiq. Allah memiliki nama Ar-Rafiq. Apabila ada orang bermakna atau memiliki nama Rafiq, boleh. Rafiq. Abdur Rafiq lebih bagus lagi. Karena nama Rafiq itu bukan pengkhususan untuk Allah. Yang pengkhususan untuk Allah, nama yang khusus untuk Allah, pertama Allah. Gak boleh seorang bernama Allah. Yang kedua, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu pengkhususan untuk Allah. Kemudian Al-Qahhar, Al-Khaliq. Ya, harus ada Abdu, Abdu, Abdu di depannya. Al-Hayyu, Al-Qayyum, harus ada Abdu di depannya. Adapun Rafiq, boleh langsung seorang bernama Rafiq. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang kedua, isbat sifatil mahabbah lillah. Adanya penetapan sifat kecintaan bagi Allah. Yakni Allah memiliki sifat cinta. Allah mencintai hamba-hambanya yang beriman. Baik dari kalangan laki-laki maupun wanita. Dan mencintai seluruh kebaikan. Barakallahu fikum. Di sini Allah, di sini Nabi menyatakan innallaha rafiq yuhibbur rifqa. Maka di sini diambil faedah Allah memiliki sifat ya mahabbah, cinta. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang ketiga, uluwu makanati rifqi. Tingginya kedudukan sifat lemah lembut. Wa annahu min makarimil akhlak, bahwasanya sifat lemah lembut termasuk akhlak yang mulia. Haja'atin nusus bil hasi alal tahalli bihi. Nas-nas yang datang baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis menganjurkan supaya seorang muslim berhias dengan sifat arifku, lemah lembut. Barakallahu fikum. Lemah lembut itu bukan dimaknakan dengan mengalah yang tidak pada tempatnya. Lembek. Bukan. Ya, ada maksiat yang seharusnya dia dengan tangannya bisa mengingkari kalau memang bisa. Kalau tidak bisa dengan lisannya, ya, kalau tidak bisa dengan hati. Ya, tetapi dengan alasan lemah lembut, ternyata dia tidak mengingkari sama sekali. Bukan seperti ini sifatnya. Barakallahu fikum. Yang namanya mengingkari dengan hati itu meninggalkan kemaksiatan tersebut atau orang yang bermaksiat tersebut. Ditinggalkan. Ya, bukan kemudian masih dalam satu majelis, kecuali keadaan tidak memungkinkan, namun sudah punya rencana untuk menasehati pada waktu atau kesempatan yang lain. Maka ini beda lagi. Faedah yang keempat, dzammus syiddah wal unfi idza stu'mila fi ghairi mahallihima. Tercelanya sikap kasar dan kaku apabila ditempatkan pada tempat yang tidak tepat. Kalau ditempatkan pada tempat yang tepat, yakni kasar dari sisi syiddah, tegas, ya, seperti berperang, ya harus tegas. Bunuh ya bunuh. Ya, jangan kemudian kasihan kalau memang itu kafir harbi. Kemudian yang terakhir, dalilun ala annal jazaa'a indallahi min jinsil amal. Pada hadis tersebut terdapat dalil yang menunjukkan bahwasanya balasan dari sisi Allah sesuai dengan jenis amalannya. Sesuai dengan jenis amalannya. Kalau amalan tersebut amalan yang memiliki kedudukan yang tinggi seperti Arifku, yang tidak semuanya orang bisa. Senyum saja itu sudah termasuk Arifku, walaupun dibalik masker, ya, walaupun dibalik layar kasih emoji, ya, stiker senyum. Barakallahu fikum. Namun beda dengan seorang penyair, ya, idza ra'aital laisa tabassum, apabila engkau melihat singa sedang tersenyum, maka jangan engkau harap maknanya seperti itu. Ya, beda antara singa tersenyum dengan manusia. Barakallahu fikum. Oh ya, di antara dalil yang menunjukkan balasan dari Allah sesuai dengan amalannya, surat Az-Zalzalah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal walaupun sekecil debu, sebutir debu, maka dia akan melihat balasannya di akhirat nanti. Dan barang siapa yang dia beramal kejelekan walaupun sebutir debu, maka dia juga akan melihat balasannya. Demikian pula di dunia, ya, ada yang balasannya disegerakan oleh Allah di dunia, ada yang nanti ditahan Allah berikan di akhirat. Ada juga yang tidak Allah berikan di akhirat, namun Allah berikan berupa diampuni dosa-dosanya sesuai dengan kadar amalan tersebut. Seperti doa. Sebutkan dalam hadis, ketika seseorang berdoa, ya, ada tiga manfaat. Manfaat pertama, bisa jadi langsung dikabulkan. Manfaat kedua, tidak dikabulkan di dunia, tapi di akhirat disimpan oleh Allah berupa pahala. Sehingga memperberat amalan, timbangan amalannya, amalan kebaikannya. Yang ketiga, di dunia tidak dikabulkan, di akhirat tidak berupa pahala, tetapi Allah ganti dengan dihapuskan dosa-dosanya. Oleh karena itu, kalau ada orang berdoa terus kok gak dikabul-kabulkan, bisa jadi itu sebagai simpanan pahala. Atau memang Allah menghendaki bergugurnya dosa-dosa hamba tersebut karena memang banyak dosa. Bukan berarti Allah tidak adil. Ya. Dalam banyak dalil, baik dalam Al-Quran atau dalam hadis, anjuran untuk berdoa. Ya. Barakallahu fikum. Tayyib, mungkin cukup sampai di sini. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi bihadal qadar. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlul hidatullah. Barakallahu fikum.